Bagaimana nasihat antum terhadap anak yang baru mengenal dakwah sementara istri masih sangat awam? Dinasihati tapi masih sulit, apalagi itu berkat dari sebuah instansi yang ikhtilaf, apa yang harus saya lakukan? Daripada aku apa saja? Daripadanya aku apa saja? Yang saya khawatirkan di pertanyaan itu adalah satu kata, cerai. Itu pertanda Anda orang yang sudah tidak punya kemampuan mengakui ketidakmampuan Anda untuk berjuang. Nggak ada khawatir. Di kepala saya bukan cerai, tapi di kepala saya ialah terus berupaya. Pak Ida ya, mana mesti maksudnya? Antum kalau punya ilmu atau sudah belajar ilmu agama, kemudian menasihati orang yang masih awam, tolong jangan mensikapi orang awam itu layaknya mensikapi diri atau sendiri. Jangan mensikapi orang-orang awam itu seperti Anda mensikapi ikhwah-ikhwah yang sudah belajar. Jadi Anda harus turunkan sedikit apanya? Diturunkan apanya? Mustawanya turunkan sedikit. Antum harus mensikapi mereka sebagai orang awam yang masih jahil, yang tidak tahu ilmunya, yang masih polos atau sudah kemasukan perkara-perkara yang tidak bagus. Sehingga antum menggunakan cara, menggunakan metode menghadapi orang awam. Terima kasih. Sehingga turunkan anunya antum saja. Ini orang awam. Maka orang awam, orang awam itu membutuhkan yang namanya takdir, dilembutkan hatinya, dibutuhkan proses yang bagus, ada hikmah, ada kelembutan. Orang-orang awam seperti ini, apalagi dengan istri seperti ini, kan tidak bisa dengan serta-merta. Habis taklim dapat pelajaran masalah pentingnya berhijab dan wajibnya berhijab bagi wanita muslimah, langsung sampai di rumah meja di profil. Begitu. Kamu jadi istri saya harus pakai hijab. Kalau tidak mau pakai hijab, jangan istri. Ya, baiklah. Atau berbuat demikian dikarenakan atau menganggap perempuan ini adalah perempuan sudah punya ilmunya, sudah mengerti ayat, mengerti hadis, mengerti ilmu tentang pentingnya hijab. Ya, nggak terima dia. Enggak. Itu, loh kok menentang? Makanya tadi susah Ustaz dinasihati, ternyata gak mau ikut. Anak khawatir salah nasihatnya, atau salah cara nasihatnya, atau kurang pas waktunya, atau kurang pas kondisinya. Pelan. Pelan pun. Proses. Proses. Ini harus menyikapi dia seperti orang awam. Itu kaitannya ya, dari hal yang baik-baik sama ya. Sehingga, apa yang Anda harus lakukan? Tetap belajar yang rajin, yang serius, kaji ilmu agama dengan sebaik-baiknya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tunjukkan antum semakin antum kiat belajar, semakin bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus etikanya, bagus akidahnya, dan dalam agama. Terutama, bagus dalam rumah. Ini kunci kedua untuk menemukan diri dari sang istri. Semakin ngaji, kok semakin sayang istri? Semakin taklim, semakin harmonis sama istri. Nah, dia akan bilang, Pak Tumben ini Pak. Dulu udah kayak gini, ini kan, Masya Allah ini. Bapak ini, belajar apa sih? Nah, tapi pada waktu taklim, ngaji, kok semakin arogan begitu? Wah, ngasih Pak. Setelah itu baru Anda pelan-pelan proses memberikan masukan-masukan kepada keluarga dengan cara baik dan benar. Perlu hikmah untuk orang awam mengedepankan sikap rizqun wali. Baru. Gitu ya? Mana batasan masjid yang kita dilarang berjual beli padanya? Masjid itu ikhwan ialah tempat lokasi yang dipergunakan untuk sholat. Itu masjid. Masjid kalau secara bahasa tempat sujud. Kemudian secara urufnya ialah sebagaimana nas hadis, semua yang ada di permukaan bumi ini kecuali tempat-tempat yang dilarang, kecuali makbarat dan kecuali hammamat, itu adalah tempat untuk sholat. Semua adalah masjid. Bocor ilat liat albu masjidah. Tapi kemudian kata-kata masjid, istimalnya penggunaan kata-kata masjid sudah merujuk sebuah tempat khusus yang dipersiapkan untuk ibadah sholat. Maka semua tempat di masjid ini yang digunakan untuk ibadah sholat, itulah yang namanya masjid. Jadi, kata-kata ini Evan ya, ini semua dalam ruangan ini dalam masjid. Terkait dengan yang teras luarnya, apakah itu merupakan tempat untuk sholat? Jawabannya, nah, itu untuk sholat. Yang samping itu sholat. Bagaimana dengan yang pasingnya itu? Jawabannya, itu hukum asalnya bukan untuk tempat sholat. Itu hanya insidental ketika ramai baru untuk sholat. Tetapi, maka ketika tujuan di pasing itu tidak ada masalah. Tapi dalam area yang untuk sholat, tidak boleh. Kemudian, ketika tempat seperti ini, tempat pasingnya itu digunakan jamaah banyak untuk jumlah hari yang tertentu, seperti daurah kemarin, dibikin untuk masjid. Tambahan, dikasih terop, dikasih alas, dikasih karpet, dikasih pembatas, sudah menarik. Maka penambahan tadi selama itu adalah masjid. Tidak boleh digunakan untuk jual beli. Lihat, anda lihat pembahasan khusus masalah ini. Kitab yang ditulis oleh para ulama khusus masalah masjid. Al-Imam Muzal Kashir Rahimahullah punya kitab I'lamu Sajid Di Ahkamin Masajid. Ya segini. Belum sadar. Bismillah. Tolong jelaskan tentang manhaj FPI yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Itu sih ngawur. Nah, kita semuanya tahu ngawur. Yang pertama dikarenakan dasar pemikirannya tidak di atas sunnah, bukan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Dasar pemikirannya tidak ada selain sunnah. Kemudian mereka tidak memperhatikan wajib ketentuan-ketentuan amar ma'ruf nahi munkar. Mayoritas yang mereka lakukan pada umumnya ingkarul mungkar yang mereka lakukan menimbulkan mungkarun a'zam. Adalah kemungkaran yang lebih besar lagi. Bukan nama baik Islam yang mereka angkat, justru mereka mencoreng-coreng nama baik Islam. Sehingga tidak pas. Di daerah tempat saya tinggal banyak kemungkaran berupa penjureng. Tapi saya tidak mampu menasihati dengan lisan. Bagaimana mungkin yang besar? Saya upayakan dengan tangan tidak mampu, dengan tangan tidak mampu. Yang tidak usah dikerahkan setiap upaya dan usaha ya banyak. Tidak mampu. Jangan dikhawatirkan membahayakan diri kita kalau kita dengan hati. Kita tidak ikut acara itu, tidak awun dengan acara itu, benci dengan acara itu, dan benci kepada pelaku-pelakunya yang ketika itu mengerjakan tersebut. Sudah. Hingga berpaling. Ingkar berpaling. Dan kalau bentuk ingkar bisa ketika diundang atau menolak. Pak diundang acara kendulan. Oh je, nyolak aku pun. Itu saya ingkar bisa. Tandanya apa? Aku tidak setuju dengan lisannya. Nah, ada dua. Dan kalau bentuk ingkar dilihat atau bilfil ialah jadi kalau di pertimbangan masyarakat dan masyarakatnya ya, ketika ada acara kendurun di depan rumahnya itu dan tidak menimbulkan masyarakat yang lebih besar, itu hadir di BL itu lebih tinggi lagi yang mata kerja memang cukup? Cukup? Apa hukum belajar bahasa Arab dari kitab-kitab yang dikarang oleh yang bukan ahlus sunnah? Hukum asalnya para hukum mempelajari kitab itu dari kitabnya ahlus sunnah. Posisinya antum sekarang talabul ilmi, menimba mencari ilmu bukan menerima. Kalau antum sekarang mencari kebenaran bukan menerima kebenaran. Kalau mencari harus dari ahlus sunnah. Kalau menerima sesuatu yang hak dari siapapun. Maka diupayakan selagi ada kitab-kitab nahwu, kitab-kitab sharh dari ahlu sunnah wal jamaah menggunakan. Kalau tidak ada lagi atau dipandang tidak ada yang terbaik kecuali kitab ini, maka dibaca diajarkan oleh ustaz-ustaz ahli sunnah. Enggak harus sama. Kalau dia salat dai ahli sunnah atau pengajar ahli sunnah, dia akan mampu untuk memberikan tanbih. Minimal ma'alifnya. Ini ma'alifnya bukan ahli sunnah, tapi isinya juga begitu. Dalam contoh-contoh misalkan ada yang menyimak, ini keliru. Ini salah. Gitu ya. Baik, jam berapa? Masya Allah. Jika awal puasa dilakukan di desa, yang dilakukan di desa berbeda dengan keputusan pemerintah, apa yang harus dilakukan? Apakah berpuasa bersama orang-orang sedesa atau sesuai dengan keputusan pemerintah? Kalau pemerintah menggunakan rukyat jelas, maka menggunakan keputusan pemerintah yang dianggap itu hukumah, bukan orang desa. Gitu ya? Kalau ini tahun ini barakallahu fikum berbeda, rumah saya dan sekitarnya, sekitar rumah saya itu nanti bakal mengikuti yang sedesa tadi. Saya seorang diri. Kira-kira ikut sedesa atau ikut pemerintah? Itu pemerintah, pemerintah bangsa negara, atau tak desa. Dan juga terkait dengan sunnahnya. Terkait dengan sunnahnya barakallahu fikum, sunnahnya kembali kepada keputusan pemerintah. Katanya kok belum puasa? Pemerintah belum memutuskan puasa. Kucar, ikut pemerintah. Itu sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mereka menggunakan huruf itu. Orang bisa sekarang mencoba puasa. Ikut siapa ini? Ikut siapa ini? Ya pokoknya puasa. Terakhir ya, apakah diperbolehkan untuk menghadiri kajian ustaz yang kajian tersebut tidak mendapatkan izin dari mas'ul dakwah pada wilayah tersebut? Akan tetapi ustaz tersebut juga sudah biasa memberikan kajian tempat yang lain. Yang pertama, persyaratannya barakallahu fikum, hadza ustaz min ahli sunnah. Ini ustaz dari kalangan ahli sunnah. Yang kedua, hadzal ustadz minal muslihin. Ini ustaz termasuk orang yang memimpin perbaikan di kalangan umat. Seseorang itu yang pernah ditinggal Rasulullah, yutrafu li amri. Orang itu ditinggalkan, tidak diambil ilmunya, karena satu dari dua hal. Yang pertama, hizbiyah. Karena hizbiyah dia. Dia sebagai seorang hizbi murtadin. Afwan, jangan dari dia. Atau kalau menurut tadi perkara yang kedua, li dararihi wa fitnatih, dikarenakan kemadharatan yang ada pada dia dan fitnah yang ada pada dia, walaupun belum sampai tingkatan hizbi. Ditinggalkan. Barakallah. Gitu ya, ahlu sunnah dan minal muslihin, termasuk orang-orang yang bikin islah perbaikan di tengah-tengah umat. Dan yang sering saya sampaikan di sini, ini kan pertanyaan yang semirip, yang senada, yang sekandung, yang sedulur, saya kan sudah pernah dan saya yang disampaikan ya Pak. Sebagaimana yang saya sampaikan ya Pak, adanya mas'ul dakwah di sebuah tempat itu bukan berarti mereka itu penguasa dan pemerintah. Berarti harus sampun moto'ah begitu. Bukan memang. Tetapi posisi yang ada pada mereka itu sebagai mas'ul untuk mengkoordinasi sebuah dakwah. Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih afdal? Sebuah dakwah dengan adanya koordinasi dengan baik, semuanya dimusyawarahkan, semua dikoordinasikan, semuanya satu langkah, satu misi, satu visi, nampak indah, bersatu. Ataukah masing-masing sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri, centang pernah sendiri-sendiri? Ayyuhuma afdal? Mana yang lebih abal? Kok diem aja? Mana yang lebih abal? Lepas diem aja? Mana yang lebih abal? orang yang berakal sehat akan mengatakan yang pertama itu lebih afdal. Dan itu dinasihatkan oleh para ulama kita. Kemarin pertemuan yang keberapa itu saya bacakan langsung keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, risalah yang judul Atharu Ta'awun fi Da'wati Allah. Dampaknya sebuah ta'awun dalam dakwah. Dinasihatkan kepada semua pihak untuk berta'awun barakallahu fiikum. Dan yang berikutnya sama dinasihatkan, Islam pada prinsipnya itu mengajarkan kepada kita persatuan, tidak mengajarkan kepada kita perselisihan dan perpecahan. Maka al-istima' ala dakwatin sunniyatin itu lebih aula. Berkumpul bersatu di atas sebuah dakwah sunnah itu lebih bagus. Langkahnya lebih bagus, lebih rapi, lebih solid, lebih kuat. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang repot untuk memberikan apa namanya datang kepada mas'ul dakwah di tempat tersebut. Apalagi tempat kami mau mengadakan sebuah taklim, sebuah kajian. Kira-kira materinya apa, ustadznya siapa, dan segala macamnya yang terkait begini-begini. Ada yang susah? Ada yang demikian? Jawabannya tidak. Apalagi kalau mas'ul dakwah di tempat tersebut seorang yang punya ilmu, seorang dai, seorang ustaz. Tentu dia lebih tahu bagaimana kondisi dakwah tadi, buku apa yang tepat, kitab apa yang bagus, apa dulu yang dimulai, kira-kira siapa yang bina di situ. Atau masalah tidak semua ustaz itu mampu membawa diri dalam dakwah. Tipikalnya macam-macam. Ada tipikal ustaz yang ahli rujuk. Kalau urusan bantah-membantah, jago dia, kencang mata. Ada orang yang pembawaannya itu yang harus yang lembut-lembut saja, gitu loh. Kalau disuruh membahas tema-tema rujuk, nggak mampu dia. Nggak bisa saya. Ada ustaz yang semuanya bisa. Ini tidak macam. Dan mungkin orang tina azamullah dakwah misalkan ini, misalkan ya di dekat keraton Yogyakarta, orangnya alus-alus, tua-tua yang datang begitu dikasih ustaz yang ahli rudu. Kira-kira gimana ya Pak? Iya bubar. Ya innalhamdulillah ilakhirin. Langsung tahlilan itu hukumnya haram, kenduren itu bid'ah. Wah, golong tikar, golong tikar. Para kau. Dia mengatakan dia kan ustaz ahlu sunnah, dia kan dai ahlu sunnah. Betul, dia ustaz ahlu sunnah, dai ahlu sunnah. Terus ingat dakwah itu ada caranya, ada hikmah dakwahnya, ada siasah dakwahnya. Sehingga perlu yang namanya tolak diri tadi, Tuhan Umar bukan siapa dan siapa. Para pahlawan, bisa dipahami ya Tuhan? Hah? Para pahlawan, satu nasihat yang membekas di hati saya. Para pahlawan, ketika kita diundang oleh Pak Amri, Pak Darman, pada di rumah sana itu di tahun kemarin, nasihat yang sangat mulia disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syafi yang membuat hati kita bergetar, terutama dinasihatkan oleh kita-kita yang ada ketika itu selaku mantan murid-muridnya dalam berdakwah kepada Allah. Itu dibutuhkan kedewasaan sehingga dakwah itu tidak semata-mata berbicara, tidak semata-mata muhadharah, tidak semata-mata dakwah, tapi dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Di sana banyak muskilah, banyak masalah, banyak problem, banyak kendala, banyak rintangan yang dihadapi macam-macam. Kita menghadapi orang kafir, menghadapi kaum munafik, menghadapi ashabul bidah, menghadapi ashabul ma'asum, menghadapi sekian banyak orang dengan berbagai macam muatan. Bagaimana jadinya sebuah dakwah ketika kemudian carut marut? Dikarenakan satu maunya begini, satu maunya begitu, ini maunya ini, ini maunya itu, dengan tanpa ada yang namanya tahu, dengan tanpa ada namanya koordinasi. Mau dibawa kemana dakwah ini, warga? Perlu kedewasaan. Banyak orang yang pandai bicara, banyak orang yang pandai memberikan muhadharah, banyak orang yang bisa berorasi yang memukau, tapi tidak banyak orang yang dewasa. Tidak banyak orang yang memiliki hikmah dan keragaman. Tidak banyak orang yang memiliki hidup, kesantunan, yang bijak dan keragaman. Tidak banyak. Yang dibutuhkan bukan ahli bicara. Yang dibutuhkan bukan ahli orasi. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang dewasa dalam dakwahnya. Yang punya hikmah dalam dakwahnya. Yang punya ilmu dalam dakwahnya. Yang punya ilmu dalam dakwahnya. Ilmu itu jangan dikira yang kitabnya banyak, yang bicaranya mantap. Ilmu itu diwujudkan dengan amalnya. Para ulama, ilmu. Orang-orang yang betul-betul mencintai dakwah sunnah ini, yang mencintai dakwah salafiyah ini, dia akan harus memahami masalahnya. Dia harus paham bagaimana pentingnya ta'aruf, pentingnya tafahum, saling memahami. Kalau antum mencintai dakwah ini, upayakan seperti ini. Tapi kalau antum tidak mencintai dakwah ini, tolong jangan bebani kami dengan tinggal laku anda. Kita sudah capek mengurusi yang namanya umat di luar sana. Kita sudah capek mengurusi berbagai macam persoalan. Jangan tambah capek dengan urusan-urusan yang seperti ini, para ulama. Bukan berarti kita mengajak orang untuk ta'asub. Tidak, hanya koordinasi, ta'awun, kasih masukan, tidak ada masalah, musyawarah, tidak ada masalah, untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama, para ulama. Ifhamuhal. Ini perkara yang sangat penting kalau kita nasihat Allah. Sampai Asyik bin Uthaybin rahimahullah nulis risalah khusus dalam bab ini. Pentingnya ta'awun baina du'a dan kerajaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Hazrat Muhammad bisa ditangani dengan baik. Dan mudah-mudahan untuk semua semakin hari semakin dewasa, semakin lama semakin dewasa, semakin mengkaji ilmu agama semakin dewasa. Semuanya dalam rangka untuk dakwah ila Allah, bukan dalam rangka untuk mengusung kepentingan pribadi. Kalau seandainya saya pribadi, para ulama, mas'ul dakwah menyatakan, apa Ustaz, antum jangan dakwah di Yogyakarta. Alhamdulillah, Umar Hafiz, tidak ada masalah. Di rumah saya juga banyak harus saya kerjakan. Para ulama, mas'ul dakwah di sebuah tempat, apa Ustaz, antum jangan ke tempat kami. Kalau antum ke tempat kami, bikin geger, Ustaz. Loh kenapa? Antum kalau mau berapi-api, Ustaz. Tidak mikir. Afwan, Ustaz, jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam rangka kepentingan dakwah, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan meninggikan kalimat Allah di muka bumi, bukan untuk kepentingan umat. Tolong dipahami. Nasihat saat ini betul-betul membekas di hati saya. Dan ketika masuk kamar, kan saya kamar dengan beliau ketika itu, saya mengucapkan kepada beliau beribu-ribu terima kasih atas nasihat tersebut. Kedewasaan saya. Dewasa. Itu sangat penting untuk para pelajar Allah dan sangat penting untuk para pengampu-pengampu dakwah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bila ada terkait yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ini semuanya untuk kebaikan kita semua. Akhirnya Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.